طيب، بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومواله وبعد. Hadirin jamaah Masjid Raya Cipaganti yang Allah muliakan, para pendengar Radio Tarbiyah Sunnah Bandung, Radio Al-Bayan di Cianjur, Radio Satu Lombok, Radio Amuba Pangkal Pinang, Radio Hidayah Pekanbaru, Radio Kita Cirebon, Radio Rei Padang, pemirsa Asil TV Pekanbaru, pemirsa Surau TV di Padang, pemirsa Aila TV di Cirebon, dan pemirsa Ahsan TV di mana saja Anda berada, juga para netizen melalui Facebook, YouTube, Instagram atau media sosial lain, melalui akun manapun di mana saja Anda berada. Sebelumnya ikhwan maju lebih dekat agar di belakang masih ada tempat untuk yang baru datang. Akhwat juga tolong maju ke yang lebih dalam ya, agar akhwat yang di luar masih bisa masuk. Alhamdulillah, kembali kita berjumpa melanjutkan bahasan fiqih Asmaul Husna. Kemarin kita sudah membahas Al-Ahad Al-Wahid. Sekarang kita masuk asma Allah yang lain adalah As-Samad. As-Samad hanya ada dalam satu ayat, Surah Al-Ikhlas. Qul huwallahu ahad Allahus Samad. Katakan, dialah Allah yang Esa, yang Ahad, Allah yang As-Samad. Dalam Sahih Bukhari, hadis dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an, dia berkata bahwa Nabi SAW bersabda kepada para sahabatnya, Ayajizu ahadukum ayyaqra thuluthal Qur'an fil laylah. Ada enggak yang mampu di antara kalian membaca sepertiga dari Al-Qur'an dalam semalam? Fasyaqqa dzalika 'alaihim, maka beratlah hal itu bagi mereka, bagi para sahabat. Qalu, mereka berkata, ayyuna yutiqu dzalika ya Rasulullah, siapa di antara kita yang mampu melakukan hal itu ya Rasulullah? Semalam sepertiga Quran. Maka Nabi alaihi salatu wasallam menyatakan, Allahul Wahidus Samad thuluthul Quran. Bahwa surah Al-Ikhlas, Qul huwallahu ahad Allahus Samad, itu sebanding dengan sepertiga Al-Quran. Tafsir surah Al-Ikhlas ini sudah pernah kita bahas di Al-Furqan ya, pada waktu membahas kitab Riyadhus Shalihin. Apa makna As-Samad? As-Samadu maknahu As-Saydul Azimul Ladhi Qad Kamula Fi Ilmih Wa Hikmatih Wa Hilmih Wa Qudratih Wa Izzatih Wa Azamatih Wa Jami'i Sifatih. As-Samad artinya adalah As-Sayyid yang agung, Tuan yang agung, yang sudah sempurna dalam ilmunya, sempurna dalam sifat hikmahnya, sempurna dalam sifat hilmnya. Hilm nanti akan kita bahas. Salah satu nama Allah Halim. Juga sempurna dalam kudrahnya, sempurna dalam izzahnya. Kudrah itu kuasa, kekuasaannya. Izzah itu kegagahannya. wa azamatihi sempurna dalam keagungannya, wa jami'i sifati dan sempurna dalam seluruh sifatnya. Itu makna as-samad. Jadi makna as-samad adalah as-sayyid. As-sayyid itu yang memiliki kemuliaan, yang agung, yang seluruh sifatnya adalah maha sempurna. Apa akibatnya? Kalau semua sifat-sifat Allah mencapai pada titik kesempurnaan, maka seluruh makhluk akan bersandar kepadanya. Seluruh makhluk akan bermaksud kepadanya dalam seluruh aspeknya. Semua makhluk butuh rizki dan Allah penjamin rizki. Seluruh makhluk umpamanya perlu kemaslahatan, bergantung kepada Allah karena Allah pemberi kemaslahatan. Seluruh makhluk butuh perlindungan, maka semuanya terfokus kepada Allah yang maha gagah, maha perkasa, begitulah. Maka falaisa laha rabbun siwa, maka tidak ada rabb lain selain Dia yang memiliki sifat as-samad. Tak ada yang dituju dalam semua amalan makhluk selain Dia. Tak ada tempat bersandar selain Dia. Tak ada tempat berlindung selain Dia. Dan tak ada tempat untuk meminta kemaslahatan baik urusan dunia ataupun urusan diniyah kecuali Dia. Dan ketika ada musibah, semua makhluk mengharapkan solusi atau jalan keluar dari Dia. Dan ketika mengalami ketakutan atau kesulitan, semua makhluk yang mengalaminya hanya meminta perlindungan kepada Dia. Begitulah seterusnya. Karena seluruh makhluk mengetahui seluruh kebutuhannya ada di tangannya, di tangan Allah Azza wa Jalla yang As-Samad. Seluruh solusi dari masalah yang dihadapinya ada pada diri Allah yang As-Samad. Karena kesempurnaan ilmunya, karena keluasan rahmatnya, karena agungnya kekuasaannya, kegagahannya, dan kerajaannya. Itu makna as-samad. Berkata Imam Ibnu Jarir At-Tabari dalam kitab tafsirnya ketika menafsirkan ayat ini, Allahus Samad. Dia mengutip riwayat dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Kata Ibnu Abbas, as-samadu as-sayyidul ladzi qad kamula fi su'dudu fi su'dudi wasyarifun ladzi qad kamula fi syarafi wal azimul ladzi qad kamula fi azamatihi wal halimul ladzi qad kamula fi hilmihi wal ghaniul ladzi qad kamula fi ghinahi wal jabbarul ladzi qad kamula fi jabrutihi wal alimul ladzi qad kamula fi ilmihi والحكيم الذي قد كمل في حكمته وهو الذي قد كمل في أنواع الشرف والشؤدد وهو الله سبحانه هذه صفاته لا تنبغي إلا له. Kata Imam, kata Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, As-Samad adalah As-Sayyid. As-Sayyid itu zat yang memiliki kemuliaan, yang sudah sempurna dalam hal kemuliaannya. Syarif, syarif juga sama, maknanya kemuliaan atau kehormatan. Yang sangat terhormat, yang sempurna dalam kehormatannya. Yang agung, yang sudah sempurna dalam keagungannya. Yang halim, yang sudah sempurna dalam sifat hilmnya. Yang ghani, yang sudah sempurna dalam sifat ghinanya. yang jabbar, yang sudah sempurna dalam sifat kejabrutnya. Jabrut itu maha perkasa bercampur gagah. Tak ada yang, jangankan menandingi, mendekati pun tidak ada. Yang alim, yang sudah sempurna dalam ilmunya. Yang hakim, yang sudah sempurna dalam hikmahnya. Dialah zat yang maha sempurna dalam segala sifat, dan sifat ini tidak layak dimiliki oleh siapapun kecuali hanya untuk Allah Azza wa Jalla. Jadi As-Samad adalah keagungan yang disebabkan karena kesempurnaan dalam seluruh sifat. Jadi makna As-Samad termasuk salah satu di antara Asmaul Husna yang di dalamnya terkandung banyak sifat, bukan hanya satu sifat. Karena tadi dijelaskan As-Samad itu zat yang seluruh sifat-sifat yang dimilikinya sudah mencapai puncak kesempurnaan. Berkata Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, kata beliau, As-Samadu As-Sayyidul ladhi qad kamula fi su'dudihi, walihada kanatil Arab tusami asrafaha bihadal ism likathratis sifatil mahmudah fil musamma bihi qala sya'iruhum. Kata Imam Ibn Qayyim, As-Samad adalah As-Sayyid. Sayyid itu bisa bermakna pemimpin, bisa bermakna tuan, juragan, atau orang yang dihormati dan dimuliakan. As-Samad adalah Sayyid yang sudah sempurna dalam kesayyidannya. Oleh karena itu orang Arab suka menyebut pemimpin besar mereka dengan sebutan Sayyid, karena memiliki banyak sifat-sifat terpuji pada diri orang ini. Sebagaimana salah seorang penyair mereka mengatakan, ala bakkaran na'i bi khairai bani Asad bi Amr bin Mas'ud wa bi Sayyidi Samad. Kata seorang penyair, ala bakkaran na'i, tidakkah bersegera memberi kabar gembira dengan dua kebaikan pada diri Bani Asad, yaitu Amr bin Mas'ud. Dia adalah As-Sayyid As-Samad. Jadi pemimpin mereka namanya Amr bin Mas'ud adalah orang yang diberi dua gelar, yang dua gelar ini dianggap dua kebaikan pada Bani Asad, As-Sayyid dan As-Samad. Itu disebabkan karena Amr bin Mas'ud ini seorang pemimpin yang memiliki sifat-sifat terpuji dengan banyak sifat terpuji. Selain dia itu sosialnya tinggi, perhatian, peduli, gagah, berani, akhlaknya juga mulia, pokoknya seabrek. Sifat-sifat baik ada pada dirinya, maka disebut dengan dua sebutan, As-Sayyid dan As-Samad. Lalu kata Imam Ibn Qayyim rahimahullah, kata beliau, fa inna samada man tasammada nahwahul qulub birrughbah warruhbah wa dhalika likathrati khisalil khairi fihi wa kathratil awsafil hamidah lahu. As-Samad adalah sesuatu zat yang seluruh hati terfokus kepadanya dengan dipenuhi rugbah dan rahbah. H2C2T. Apa itu? Harap-harap, cemas-cemas, biar berimbang. Seluruh hati memiliki harapan dan rasa takut kepadanya. Hal itu disebabkan karena banyaknya kebaikan pada dirinya dan banyaknya sifat-sifat terpuji pada dirinya. Oleh karena itu, jumhur ulama salaf diantaranya Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma menyatakan, as-samadul ladzi qad kamula su'duduh wa huwal 'alimul ladzi kamula ilmuh, al-qadirul ladzi kamula qadruh, al-hakimul ladzi kamula hukmuh, ar-rahimul ladzi kamulat rahmatuh, al-jawadul ladzi kamula jawduh. As-samad adalah zat yang sudah sempurna kemuliaan dan kehormatannya. Seorang alim atau bukan seorang, satu zat yang maha alim yang sudah sempurna keilmuannya, zat yang berkuasa yang sempurna kekuasaannya, zat yang hakim yang sudah sempurna dalam hukumnya, zat yang rahim yang sempurna dalam rahmatnya, zat yang jawad, jawad itu apa? Generous, jawad itu apa? Berehan, apa berehan teh? Dermawan, yang sudah sempurna dalam hal kedermawanannya. Itulah perkataan Imam Ibnu Qayyim rahimahullah. Dari penjelasan Imam Ibnu Qayyim tadi menjelaskan bahwa makna as-samad adalah zat yang memiliki banyak sifat-sifat terpuji yang kadar sifatnya sudah mencapai kesempurnaan. Berdasarkan hal itulah maka tak heran apabila ketika menjelaskan makna as-samad, para ulama mengungkapkan ungkapan makna yang berbeda-beda, tapi perbedaan ini hanya menjelaskan sebagian dari makna as-samad, bukan salah, yang saling melengkapi dengan penjelasan ulama lainnya. Seperti contoh di antara mereka ada yang menyatakan, as-samadu huwalladzi laisa biajwaf wa la ya'kulu wa la yashrab. Samad itu adalah zat yang tidak memiliki rongga. Kalau kita memiliki rongga, zat yang tidak memiliki rongga, yang tidak makan dan tidak minum. Pernah waktu kita membahas hadis tentang awal diciptakannya Adam, ketika Allah masih menciptakan Adam dalam bentuk zahirnya dan belum ditiupkan ruh kepadanya, Iblis datang mengamati semua bagian dari tubuh Adam ini. Ternyata dia menemukan tubuh Adam adalah berongga. Kita kan berongga, di dalamnya ada ruang kosong apa tidak? Ada. Kalau enggak ada ruang kosong, mah enggak bisa makan, enggak bisa minum. Ada yang masuk ke dalam tubuh kita, makanan, minuman, udara, dan seterusnya menunjukkan ada rongga di dalam tubuh kita. Disebutnya ajwaf. Maka Iblis menemukan bahwa Adam itu ajwaf, Adam itu berongga. Maka dia optimis Adam adalah selemah-lemah makhluk untuk digoda. Oleh karena itulah maka dia meninggalkan raga Adam dalam keadaan penuh optimisme. Gampang digodanya. Sebab apa? Ajwaf tadi. Ajwaf ini menunjukkan banyaknya kelemahan. Ajwaf ini menunjukkan ada sesuatu yang harus diisi dan dikeluarkan. Apapun bentuk yang dibutuhkan oleh tubuh fisik dari manusia yang saat itu diwakili oleh Adam. Butuh makanan, butuh minuman, butuh udara, dan pasti butuh pengeluaran juga. Maka optimis gampang digoda. Dan ternyata betul kan. Salah satu dari makna as-samad adalah walladzi laisa biajwaf, la ya'kulu wa la yashrab. As-samad adalah zat yang tidak berongga, tidak makan, tidak minum. Ini salah satu makna as-samad. Ada lagi yang menyatakan As-Samad adalah walladzi yasmudul khalaiqu ilaihi fi hawaijihim wa masailihim. Zat yang seluruh makhluk bersandar kepadanya dalam semua kebutuhan dan permasalahan, permintaan. Semua butuh kepada Allah. Semuanya berharap bersandar kepada Allah. Makanya Allah disebut dengan sebutan As-Samad. Di antara ulama ada lagi yang mengartikan huwallazi la yakhruju minhu syai'un ay la yakhruju minhu aynun minal a'yan fala yalid. Ada lagi yang menyatakan bahwa mana As-Samad adalah zat yang tidak keluar sesuatu pun dari dirinya. Makanya dia tidak melahirkan. Salah satu makna As-Samadah lam yalid wa lam yulad. Ayat yang berikutnya itu penafsir dari makna As-Samad. Apa As-Samad? Lam yalid wa lam yulad wa lam yakullahu kufwan ahad. Jadi tidak melahirkan dan tidak dilahirkan. Salah satu makna As-Samad adalah zat yang tidak keluar sesuatu pun dari dirinya. Tidak lepas. Kalau kita, banyak yang kita lepas. Minimal sepekan sekali atau dua pekan sekali, apa yang kita lepaskan dari bagian tubuh kita. Kadang kuku ya, kadang rambut gitu ya. Kadang kumis kalau laki-laki. Dan seterusnya. Ada yang dilepaskan. Kadang kutil gitu ya. Dilepaskan juga tuh. Walaupun cara melepaskannya banyak cara, banyak mitos. Ada yang dengan tang, tuk. Kebayang. Ada yang katanya disuat kucucuk peda. Disuat itu dicolok. Disuntik. Cucuk peda itu tulang ikan asin peda. Gak tahu benar, gak tahu enggak. Tapi coba aja lah. Mitos itu ya. Jadi kalau Allah tidak, la yalidu, dia tidak melahirkan. Itu salah satu di antara makna As-Samad. Ada lagi yang menyatakan, was-sayyidul ladzi intaha su'duduhu, yaitu sayyid yang sudah puncak sempurna kesayyidannya. Ada lagi yang menyatakan, huwalladzi la ahada fauqah. As-Samad adalah zat yang di atas dia tidak ada sesuatu pun. Di atas Allah tidak ada sesuatu pun. Makhluk paling tinggi apa? Arsy, dan juga paling besar. Allah istiwa di atas arsy. Ba'inun min khalqih, terpisah dari makhluknya. La ghaniyun anil alamin, tidak membutuhkan apapun dari alam ini. Allah istiwa di atas aras, tidak butuh aras, tidak menempati aras, tidak menempel di aras. Ba'inun min khalqih. Apapun yang terjadi pada aras, enggak ngaruh sedikit pun pada diri Allah Azza wa Jalla. Jangan juga difahami kalau Allah istiwa di atas ars itu, kalau gitu arsnya lebih besar dong daripada Allah, karena untuk menampung. Itu otak yang pikirannya sempit. Apakah segala sesuatu yang ada di atas selalu lebih kecil daripada yang ada di bawah? Tidak. Ya. Tempat duduk, kita di atasnya. Tempat duduk di bawahnya. Besar kita, besar tempat duduk. Tergantung apa tempat duduknya. Kalau bangku panjang, iya. Kalau jojodok, kita lebih gede. Itu makhluk. Apalagi Allah Azza wa Jalla, ya. Jadi, salah satu makna As-Samad, la ahada fauqahu. Tidak ada sesuatu pun di atas Allah, ya. Berkata Imam Ibnu Jarir rahimahullahu ta'ala, Imam Ibnu Jarir At-Tabari dalam kitab Tafsir At-Tabari, ketika menjelaskan apa namanya tafsir As-Samad ini, beliau mengutip imam-imam di kalangan generasi Salafus Saleh, kemudian juga dikutip oleh Imam Ibnu Katsir dan para mufassir yang lainnya, Setelah mengutip beberapa pendapat tentang As-Samad, maka mereka menyatakan wa kullu dzalika haqqun li anna hadzal isma dalun ala jumlatin ala jumlati awsafin adidatin la ala ma'nan munfarid kama sabaqa bayanu dzalik. Bahwa semua makna yang diutarakan oleh para ulama tentang As-Samad itu benar, karena nama ini menunjukkan kepada banyak sifat, bukan hanya satu sifat. Dengan demikian berkata Imam Ibnu Katsir rahimahullah, mengutip pendapat Abul Qasim At-Tabrani dalam kitab As-Sunnah, setelah mengutip beberapa pendapat para ulama tentang As-Samad yang berbeda-beda, lalu beliau berkata wa kullu hadhi sahihah wa hiya min sifati rabbina wa huwa alladhi yusmadu ilaihi fil hawaij wa huwa alladhi intaha su'duduh wa huwa as-samadu alladhi la jawfa lahu wa la ya'kulu wa la yashrab wa huwa al-baqi ba'da khalqih. Kata Imam Ibn Kathir, semua pendapat tadi benar. Semuanya itu sifat dari sifat Allah Azza wa Jalla. Dia adalah zat yang seluruh makhluk, seluruh kebutuhan tertuju kepadanya. Itu yang disebut dengan As-Samad. Tempat tertujunya seluruh kebutuhan. Dan dia amat sangat sempurna dan mencapai puncak dalam hal kesomadannya. As-Samad adalah zat yang tidak memiliki rongga, tidak makan, tidak minum, dan tidak ada yang keluar dari dirinya. Kalau dari makhluk ada yang keluar, dari manusia setiap detik ada yang keluar dari diri kita. Apa contohnya? Nafas, setiap detiknya itu. Ya, kadang kita meludah, lagi pilek, sering nyingsering gitu ya, lagi menwa sering ke WC, menwa teh mencret wae, selalu keluar tiap hari ya. Kalau Allah tidak ada yang keluar, tidak ada yang masuk, tidak ada makanan, tidak ada minuman, tidak ada nafas, karena Allah tidak butuh semua itu. Kita makan, kita minum, kita bernafas, dan kita mengeluarkan banyak hal karena lemahnya kita. Satu dari apa yang harus masuk atau apa yang harus keluar tersendat, maka tubuh kita bermasalah. Ya, gak bisa makan, bermasalah. Gak bisa minum, bermasalah. Makan, minum, masuk semua, tapi gak bisa BAB. Bahaya gak? Sangat bahaya. Racunnya bisa menyebar, bisa mati itu orang. Karena kelemahan. Allah mah karena tidak memiliki kelemahan, tidak perlu makan, tidak perlu minum, tidak perlu tidur, tidak perlu istirahat, dan tidak perlu bernafas. Itu yang disebut dengan As-Samad. Alladzi la jawfalah, la yashrabu wa la ya'kulu wa la yashrab. Berkata Imam Al-Baghawi rahimahullah ketika menerangkan As-Samad, wal aula ayuhtamal lafdhus samad ala kulli ma qila fihi li'annahu muhtamalun lah fa ala hadha yaqtadi alla yakuna fil wujud samadun siwa Allah azza wa jalla al azim al qadir ala kulli syai wa annahu ismun khasun billahi ta'ala in farada bihi lahul asmaul husna wa sifatul uliya. Yang lebih utama, kata Imam Al-Baghawi, memaknai lafaz As-Samad dengan seluruh makna dari tafsiran yang dikatakan oleh para ulama. Karena itu semua saling melengkapi. Berdasarkan hal itulah, maka tidak ada di alam jagat raya ini yang Samad selain Allah Azza wa Jalla. Kalau pakai Abdul boleh, Abdul Samad boleh, hamba Allah. Kalau hanya Samad saja tidak boleh, baik diberikan sebagai sifat ataupun nama. Nama lahir Samad. Jangan pakai Abdul. Abdul Samad. Nah, dialah yang Maha Agung, yang Maha Kuasa atas segala sesuatu, dan nama yang dikhususkan bagi Allah dan infirad dalam hal itu. Infiral itu hanya satu-satunya. Dialah yang memiliki nama terbaik dan sifat yang tertinggi. Laisa kamitslihi syai'un wa huwas sami'ul basir. Allah itu tidak ada yang menyamai sesuatu pun, dan Dia Maha mendengar dan Maha melihat. Berkata Syekh Muhammad Al-Amin As-Singkiti rahimahullahu taala. Kata Syekh As-Singkiti, "Minal ma'rufi fi kalamil Arab itlaqu as-samad 'ala as-sayyidil 'azim wa 'ala as-syai'il musmat alladhi la jawfa lah. Fa Allahu ta'ala huwa as-sayyidul ladhi wahdahu al-malja' 'inda as-syada'id wal haja' wal hajat wa huwa alladhi tanazzaha wa taqaddasa 'an sifatil makhluqin." Ka'akl ta'am wa nahwih an dhalika uluwan kabira. Sesuatu yang ma'ruf menurut ucapan orang Arab, satu kaidah dalam bahasa Arab adalah memaknai as-samad terhadap suatu zat yang sangat mulia dan agung, dan terhadap sesuatu yang tidak memiliki rongga. Maka Allah Azza wa Jalla adalah As-Sayyid yang Maha Agung, yang satu-satunya tempat bersandar, tempat berharap ketika memperoleh musibah dan ketika memiliki banyak kebutuhan. Sekaligus dalam waktu yang bersamaan Dia juga tersucikan dari seluruh sifat-sifat yang dimiliki oleh makhluk. Seperti makan, seperti minum, seperti bernafas, seperti meludah, seperti BAB, BAK, BA, dan sejenisnya, seperti juga syahwat kepada lawan jenis, melahirkan atau dilahirkan. Semua itu sifat-sifat makhluk, dan Allah Azza wa Jalla suci dari seluruh sifat itu, tidak memiliki sifat-sifat tadi, karena seluruh sifat yang disebutkan tadi merupakan bentuk kelemahan makhluk. Makhluk butuh makan. Kenapa makan? Karena butuh. Kalau enggak makan apa? Lapar, lemas, mati. Minum juga begitu. Kenapa harus minum? Karena butuh minum. Kalau enggak minum gimana? Haus kemudian mati. Bernafas. Kalau enggak bernafas gimana? Ya mati, ya. Semua termasuk BAB, BAK, BA. Kalau itu semua enggak dilakukan, mati, bermasalah dia dan berakhir dengan kematian. Itu adalah sifat-sifat yang menunjukkan kelemahan dan dimiliki oleh makhluk. Maka Allah tidak, dan itu terkandung dalam makna As-Samad. Wa idza 'alima al-'abdu ittisafa rabbih bi hadzal kamal wal jalal wa annahu subhanahu la syai'a fawqa wa la syai'a yujizu wa annahu subhanahu mafza'ul khalaiq wa malja'uha fala malja'a wa la manja' minhu illa ilaihi wa ilaihi wahdahu al-mafar wa huwa wahdahu alladhi tasammada ilaihi al-khalaiq fi hawa'ijiha wa masa'iliha wa raghabatiha wajib alaihi alla yalja illa ilaihi wa la yatlubu hajatahu illa min wa la yasrifu ibadahu illa lah wa la takunu isti'anatuhu illa bih wa la yakunu tawakkuluhu illa alaihi. Bila seorang hamba, ya, ini buah dari memahami salah satu makna Allah As-Samad dan sifatnya juga. Bila seorang hamba memahami makna As-Samad, bahwa Dia itu Maha sempurna, yang kesempurnaannya pun begitu sempurna. Tak ada sesuatu pun di atas Dia. Tak ada sesuatu pun yang bisa melemahkan Dia. Dia adalah tempat bersandarnya seluruh makhluk. Tak ada yang bisa dijadikan sandaran, tak ada yang bisa dijadikan tempat untuk menyelamatkan diri kecuali Dia, maka Dialah satu-satunya tempat bergantung dan berkebutuhannya seluruh makhluk. Meyakini hal itu, maka wajib bagi si hamba itu untuk tidak bergantung kecuali kepada Allah, tidak minta kebutuhan apapun kecuali hanya dari Allah, tidak menunjukkan ibadah apapun kecuali hanya kepada Allah, tidak meminta pertolongan kecuali hanya kepada Allah, dan tidak bertawakal kecuali hanya kepada-Nya. Seluruh hidupnya hanya untuk-Nya. Qul inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Jadi hidupnya, matinya, ya, sholatnya, pengorbanannya, hidup mati semuanya untuk Allah yang As-Samad. Allah berfirman dalam surah An-Naml ayat 20 ayat 62, kata Allah, amma yujibul mudtarra idza da'ahu wa yakshifu su'a wa yaj'alukum khulafa'al ard a ilahun ma'allah qalilan ma tadhakkarun. Siapa yang menjawab doa orang-orang yang sedang terdesak, sedang memperoleh musibah yang berat? Dan siapa yang bisa melepaskan orang dari keburukan dan kesulitan? Siapa pula yang menjadikan kalian sebagai khalifah di muka bumi? Apakah ada ilah sesembahan lain selain Allah? Sedikit sekali di antara kalian yang bisa mengambil pelajaran dari hal ini. Inilah makna As-Samad, dan penjelasan kita cukup sampai di sini, selesai. Insyaallah nanti di hari Selasa yang akan datang, Selasa ketiga mah di Pusdai ya. Selasa yang berikutnya lagi akan berbicara tentang Al-Hadi ya, salah satu nama Allah dan sifatnya adalah Al-Hadi. Ya, sisa waktu yang ada kita akan gunakan untuk bertanya jawab. Wa sallallahu ala nabina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa sallam. dihubungkan nih, silakan. Selanjutnya terserah Anda. Tapi enggak lanjut tuh. Apa alasannya enggak klik dua-duanya? Kan gitu ya. Jadi bukan siap atau tidaknya nikah, siap atau tidaknya poligami, tapi ada enggak yang klik dengan dia? Itu intinya. Walaupun sekali tidak siap, saya mah enggak akan nikah dulu. Mau ku terus kuliah, mau kerja, mau terus S2, S3 dan S-teler. Tapi pas di tengah jalan ketemu orang yang klop, pasti mau. Akhirnya menikah. Itulah intinya, ya. Semoga itu tidak ada. Dulu saya pernah ditanya begini, kenapa tidak nikah lagi? Saya bilang bukan tidak, belum. Dah, nggak berapa lama ada kertas lagi. Kalau belum, kapan? Terus ada. Makanya itu. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Apakah harapan dan rasa takut dari pendosa kepada Allah akan membuat ketenangan pada hatinya, atau tetap akan tertolak karena tumpukan dosanya? Lalu apakah ketergantungan hati atas perlindungan pada Allah bisa terkalahkan oleh doa-doa buruk orang lain, khususnya orang yang pernah dizalimi karena ia dendam padahal saya sudah mohon maaf? Pertama, kalau kita berdosa lalu kita taubat, apakah akan tenang atau tidak? Tergantung taubatnya benar apa tidak, memenuhi seluruh syarat taubat apa tidak, berhenti dari dosa itu, menyesal, bertekad tidak kembali, meminta dihalalkan kalau dosa itu berkaitan dengan hak orang lain. Kalau benar, diyakini pasti akan melahirkan ketenangan, tenteram jiwanya, ya. Ada enggak hawa kekhawatiran tidak diterima? Ada. Dan itu harus. Tapi efeknya harus bagus. Perasaan khawatir tidak diterima harus mendorong dia untuk bertobat lebih baik lagi. Memperbaiki tobatnya terus, menjauhi dosa-dosa lain. Baik dosa itu dan dosa-dosa lainnya, meningkatkan amal ibadah. Ya, insyaallah Allah akan hapus dosa-dosanya dan Allah ganti dengan pahala. Nah, sekarang kalau orang itu pernah kita zalimi, tapi kita sudah tobat, sudah minta maaf, tapi dia tidak memaafkan dan mendoakan keburukan, apakah akan kena? Insya Allah tidak. Jangankan kita, saya pernah cerita, pernah dijelaskan dalam kajian ini. Entah Selasa, entah Sabtu, pokoknya disinilah yang saya ingat. Tentang Nabi SAW di perang Uhud. Luka-luka sampai 4 giginya tanggal. Dan beliau masih ingat orang-orang yang melukainya di perang itu. Lalu seusai perang, beliau di dalam sholat mendoakan keburukan kepada orang kafir yang melukainya. Disebut Allahumma alaika bifulan, alaika bifulan. Disebut namanya 4 orang di dalam sholat oleh seorang nabi dalam keadaan terluka, sudah dianiaya oleh orang kafir. Alasan untuk diijabahnya doa itu kuat. Pertama, nabi loh. Kedua, di dalam sholat. Ketiga, sudah dizalimi. Tapi apa yang terjadi? Allah menurunkan ayat menegur beliau. Bukan urusanmu tentang masalah ini. Sampai akhirnya, 4 orang yang namanya disebut tadi masuk Islam dan bagus keislamannya. Padahal sudah didoakan keburukan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan zalim kepada beliau. Di dalam sholat didoakannya juga, ya. Tapi doa nabinya tidak dikabulkan oleh Allah Azza wa Jalla. Bahkan sebaliknya, 4 orang tadi masuk Islam dan keislamannya bagus. Ya, masih ingat kan penjelasan tersebut? Nah, ini berlaku untuk nabi, apalagi untuk selain nabi, ya. Mungkin doa orang yang dizalimi itu pasti akan apa namanya, kena kepada orang yang mendzalimi, kalau dia tidak taubat, kalau dia tidak meminta maaf, kalau dia tidak menyadari kesalahan. Kalau taubat, minta maaf, maka beres urusan. Adapun dia memaafkan atau tidak, itu urusan dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Ustaz, jika teman-teman sering memanggil anak ustaz, bagaimana cara menegurnya atau bagaimana anak menyikapinya? Ini ikhwan apa akhwat ya? Dia, jadi si penanya ini dipanggil ustaz gitu, ya gak apa-apa kalau memang dia suka ngajar. Minimal ngajar ikro gitu. Oleh orang tua si anak didiknya dipanggil ustaz, ya gak apa-apa. Memang betul sesuai dengan realita ustaz bukan? Ustaz, apa arti ustaz? Guru, guru dia bukan? Guru, semua di bahasa Arab kan jadi ustaz. Gak apa-apa, jangan protes. Tapi jangan menjadi ujub. Saya ustaz gitu ya. Kecuali kalau dia bukan ustaz, gitu, hanya sering dikopiah aja, sering ke masjid dipanggil ustaz ya. Padahal enggak ngajar enggak apa, boleh diralat. Afan Bu, saya bukan ustaz gitu. Siapa tuh? Saya murid gitu aja. Murid siapa? Murid ustaz. Ustaz, suami fulana bernama Somad saja. Tidak ada depan dan belakangnya. Tadi saja belakangnya ya. Karena ketidaktahuan ilmunya, apakah sekarang harus mengganti nama? Kalau ganti nama, ganti akte, ganti paspor, ganti KTP, ganti ijazah. Susah, ribet ya. Sudah gak apa-apa, cuma nama panggilannya saja yang dirubah. Dengan kunyah, abu, siapa gitu. Tapi dia belum laku. Sudah ya, kan suami fulana. Belum punya anak, gak masalah. Banyak ulama yang tidak memiliki anak, tapi diberi kunyah. Ya. Seperti Imam An-Nawawi. Apa nama kunyahnya? Abu Zakaria. Ya. Seperti Syekhul Islam Ibn Taimiyah, ya, termasuk bahkan Aisyah punya anak tidak, tapi apa kunyahnya? Ummu Abdillah, ya, dibolehkan. Ini lebih cenderung curhat, mungkin orangnya ada di sini. Afan Ustaz, bagaimana cara menasihati istri tuh kan? Yang sudah lama ngaji, namun anehnya masih bohong ke suami. Menghalalkan musik, berfoto selfie secara sembunyi-sembunyi, mohon nasihatnya. Ada di sini kan? Intinya begini, tolong nasihati tuh istri saya di belakang. Iya. Inilah yang saya bilang dulu-dulu dan sering ya. Karakter ikhwan atau ahwat yang seperti ini mencoreng citra pengajian, citra ustadznya juga, karena efek ngajinya tidak terasa oleh orang lain. Setelah lama ngaji tetap ke suami tidak taat, bohong, nyanyi-nyanyi musik apa berselfiria seperti itu ya. Apa akibatnya? Akibatnya suaminya di rumah, orang tuanya di rumah, tidak melihat adanya perubahan dalam diri itu, malah berbohong. Kamu kok udah ngaji pakai jilbab, pakai cadar, bohong juga. Ngajinya di mana? Nah kan, Cipaganti. Padahal di Cipaganti pengajian banyak, tidak hanya kita. Tapi akhirnya nama Cipaganti tercoreng. Nama ustadznya siapa? Nah lagi ya, jangan ngaji lagi ke sana. Akhirnya nama Cipaganti, nama ustadznya di blacklist. Karena apa? Kesalahan orang yang tidak berubah akhlak karakternya dengan ngajinya. Padahal ustadznya tidak mengajarkan begitu. Cipagantinya tidak bersalah. sudah menyediakan sarana, fasilitas yang dibutuhkan. Ustaznya mengajarkan kebaikan, tapi tidak diamalkan. Yang diamalkannya sebaliknya, masih berbohong, masih berfoto ria, masih selfie, sembunyi-sembunyi. Pertama, itu dosa. Berbohongnya dusta, berbohongnya dosa. Selfienya maksiat, musiknya juga maksiat. Bahkan selfie kalau diupload menjadi dosa jariah. Menjadi dosa jariah. Setiap ada ikhwan yang lihat, aduh ini gelis, dosa enggak ikhwannya? Dosa. Si ahwatnya gimana? Ah, dosa juga ya. Ahwatnya sudah mati, tapi fotonya masih beredar di dunia maya. Jutaan orang setiap hari lihat. Jutaan dosa mengalir terus ke alam kuburnya. Itu yang disebut dengan dosa jariah. Apa keuntungan dia? Keuntungan dia adalah hanya dipuji, disebut gelis, padahal pujiannya gak didengar juga ya. Hanya dia GR. Saat ini ada jutaan orang yang nyebut gelis ke saya. Paling gitu. Paling gak sampai sejuta. Paling duaan. Untungnya cuma itu, bangga. Tapi kerugiannya, na'udzubillah. Ya di akhirat diazab, di alam kubur diazab. Ya, jangan akhwat, ya jangan. Nanti di rumah berantem. Tadi yang nanya Abi ya, saya dipermalukan. Padahal kan nggak disebut nama, nggak tahu siapanya. GR. Di banyak ayat Allah menyebut dirinya dengan kata kami. Ada apa? Apa hikmah di balik kata kami? Sering dijelaskan ada dua. Pertama, mu'azzam nafsah. Dia mengagungkan dirinya sendiri. Dan dia layak untuk itu, ya. Kedua, kadang Allah menggunakan kata-kata aku. La ilaha illa ana. Ya. Fa'iyaya fattakun, fa'iyaya farhabun. Tidak ada sembahan yang selain aku. Hanya kepada akulah aku, kamu harusnya takut, harusnya bertakwa gitu ya. Kadang dengan aku, kadang dengan kami. Jadi pertama kalau menggunakan kata kami, dia sedang mengagungkan dirinya. Dan itu layak. Kedua, kalau menggunakan kami, itu di dalam pelaksanaannya Allah melibatkan makhluk. Seperti ayat, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Inna sungguhnya kami, nahnu kami, nazzalna dzikra, kami yang menurunkan Al-Quran. Wa inna lahu lahafidun. Sesungguhnya kami juga yang akan memelihara keasliannya. Nah, ada dua hal, menurunkan dan memelihara. Melibatkan makhluk apa tidak? Iya. Ketika menurunkan melibatkan makhluk siapa? Jibril. Ketika memelihara melibatkan kaum muslimin, ulama-ulamanya, pemerintah-pemerintah muslim. Mbak ada orang yang bikin Quran palsu. Apakah langsung diazab oleh Allah ada api dari atas tok terbakar? Enggak. Disadarkanlah kaum muslimin. Ada yang menemukan, oh ini Quran ini aneh bunyinya, lafadznya ada yang beda. Dilaporkan ke pemerintah muslim. Atau ke ustadznya, ke ulamanya. Oleh ulamanya dilaporkan ke ormas yang didengar pemerintah atau ke MUI. Lalu dilaporkan, polisi turun tangan. Diberantaslah semua Quran-Quran palsu dan ditangkapilah orang-orangnya dan dipenjarakan. Maka dengan cara ini terjagalah kemurnian Al-Quran. Jadi di dalam menjaga kemurnian Al-Quran, Allah juga melibatkan makhluk, kaum muslimin. Ya, itu makna kami di dalam beberapa ayat. Ustaz boleh disebutkan? Boleh. Apa saja nama sifat Allah yang boleh dijadikan nama panggilan manusia tanpa abdun? Ya, boleh seperti Umar Rahim, Ra'uf, Ya Aziz, itu boleh. Karena Allah pun memberikan nama-nama dan sifat tadi kepada makhluk. Seperti umpamanya, Qad ja'akum rasulun min anfusikum. Terus Azizun alaihima anitum, harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim. Telah datang kepada kalian seorang rasul dari bangsa kalian. Aziz, rasul ini aziz. Azizun alaihima anitum. Mana aziz di sini sungguh berat bagi dia penderitaan yang kalian alami, yang kalian rasakan. Harisun alaikum, sangat bersungguh-sungguh menginginkan kebaikan atas kalian. Bil mu'minina ra'uf rahim, dan kepada sama mukmin rasul ini ra'uf dan rahim. Ra'uf rahim sifat Allah, tapi oleh Allah diberikan kepada makhluk, kepada Nabi SAW. Ya, itu diantara beberapa nama yang boleh diberikan kepada makhluk tanpa abdun. Bagaimana sahibul hajat, orang yang berhak dalam hajat pernikahan? Siapa yang berhak mendanai, siapa yang berhak mengatur acara pernikahan? Di adat kita seringkali yang disebut sahibul hajat itu pihak perempuan. Apa itu benar? Kalau oleh syariat tidak ditetapkan siapa yang harus membiayai, siapa yang harus menjadi sahibul hajat, kembali kepada uraf, kepada kebiasaan masing-masing, ya. Kalau di kita sahibul hajat ya pihak perempuan. Tapi biasanya pihak laki-laki ikut membantu, tidak? Ya, ikut. Intinya beginilah. Kalau prinsip saya begini. Ini nanti akan menjadi satu keluarga, dua keluarga besar ini. Jangan hitung-hitungan, itu pertama, ya. Jangan memperlihatkan diri matre. Kedua, itu infak sedekah. Makanan yang kita bagi ke para tamu itu adalah sedekah. Di sana ada pahala. Makin banyak andil kita di sana, makin banyak pahala untuk kita. Itu yang harus kita pikirkan. Pahala. Segala sesuatu kita jadikan sebagai bahan untuk bahagia di akhirat. Jangan hitung-hitungan. Umpama siapapun kita, apakah kita pihak laki-laki atau perempuan, maka beri andil sebanyak yang kita mampu. Bila perlu, biar untuk urusan biaya saya semua, baik laki ataupun perempuan. Oh jangan begitu, kita harus patungan. Ya bolehlah, berapa gak apa-apa seadanya. Saya cuma bisa 5 juta, gak apa-apa, padahal 500 juta yang dibutuhkan. Kita punya itu, gak masalah. Jangan sampai gara-gara uang seusai pernikahan besan ini saling berantem. Itu besan enggak benar. Biaya 300 juta, dia cuma 5 juta. Memalukan, diomong-omongin. Diomongin lagi ke mantu, bapak kamu tuh pelitnya bukan main. Ya ampun, jangan seperti itu, ya. Jadi sebanyak mungkin, sebesar mungkin andil yang kita berikan ke sana untuk kemaslahatan rumah tangga anak kita, nama baik atau hubungan baik kita dengan besan, dan infak sedekah bagi orang-orang yang datang. Itulah intinya, ya. Kecuali kalau memang kita enggak memiliki kemampuan, ya terus terang saya mampunya hanya segini nih. Dia mampunya berapa, ya sesuaikan aja dengan budget yang ada. Jangan sampai umpamanya budget yang ada hanya untuk 50 orang, ngundang 500 orang. Ya tekor nanti, ya. Silakan aja dimusyawarahkan. Ustaz, boleh enggak kita makan hidangan di rumah orang sakit yang kita jenguk? Apakah mengurangi pahala menjenguk orang sakit? Iya. Kalau nih disuguhi itu bukan oleh makanan yang disajikan oleh keluarga yang sakit. Pas kita datang dia harus masak, harus belanja, harus menyiapkan untuk suguhan ke kita, maka enggak boleh. Tapi kalau umpamanya ada saudaranya yang mengcover atau tetangganya atau ikhwan yang menyediakan stok air minum, stok kue-kue dan buah-buahan untuk setiap yang melayat lalu disuguhkan, maka itu boleh. Karena inti dari terlarangnya makan dan minum di tempat orang yang sakit atau bahkan di tempat orang yang kematian itu karena membebani orang yang kita akan jenguk. Akhirnya tambah parah, tambah sakit. Jadi kalau umpamanya orang yang sakit itu banyak yang mensuplai makanan oleh dia dan keluarganya, enggak akan kemakan. Kalau dibiarkan apa? Busuk, terbuang gitu ya. Akhirnya daripada busuk disuguhkan, maka boleh, enggak masalah, ya. Jadi kalau umpamanya kita melihat orang sakit menjenguk terbanyak makanan minuman, kata yang sakit, ini sok diminum kebanyakan daripada kebuang, makan minum aja, maka boleh. Boleh enggak bawa ke rumah? Mangga itu era. Harusnya ngasih. Tapi kalau memang betul seperti itu boleh, ya. Jadi terlalu banyak stok makanan, dia bagi-bagi, ini tolong dibawa aja. Nah, kalau enggak diambil nanti busuk di sini, saya enggak bisa makan juga. Saya sudah cukup segini, sisanya masih banyak, silakan. Enggak apa-apa, boleh, ya. Jadi yang tidak boleh adalah kalau itu merepotkan. Kalau makanannya bersumber berasal dari si sakit atau keluarganya dan diolah oleh si sakit atau keluarganya, tambah beban. Itu yang tidak boleh. Anda mohon bantuan doanya untuk kelancaran penjualan tanah yang berlokasi. Jual beli enggak boleh di masjid. Termasuk promosi jual beli enggak boleh di masjid. Apa hukum sedekah dengan cara memperjualbelikan makanan? Sedekah menjualbelikan makanan, jual beli atau bukan sedekah? Penyalur sedekah mendapat keuntungan dari jual beli makanan yang akan disedekahkan. Kumaha ya teh? Penyalur sedekah mendapat keuntungan dari jual beli makanan yang akan disedekahkan. Oh, gini. Kita umpamanya tukang bala-bala gitunya dan leupeut. Kalau orang Sunda, selain Sunda enggak bisa nyebut leupeut, lepet. Bala-bala sama leupeut. Terus ada panitia kajian mesen gitu ya, untuk dibagi-bagi secara gratis, sedekah. Pesan 500 porsi. Satu porsinya, satu bungkusnya, satu leupeut, dua bala-bala, satu cengek. Harus ada cengeknya tuh. 1000, karena 500 gak cukup. 1000. Jadi satu porsinya umpamanya 1000 rupiah gitu ya. Jadi sejutaan. Jadi itu untuk sedekah ya gak? Kita yang tukang bala-balanya membuatkan dan menjualkan. Bukan menjualkan, apa memberikan yang apa yang dipesan dan dibayar sejutaan. Modalnya mungkin 500 ribu, tapi dapat 1 juta, jadi untung 500 ribu. Gitu mungkinnya. Apa boleh apa tidak gitu ya? Coba ulang lagi. Apa hukum sedekah dengan cara jual beli makan? Penyalur sedekah mendapat keuntungan dari jual beli makanan yang disedekahkan. Contohnya gitu tadi ya kira-kira. Boleh, karena kita jual beli ya. Kita tetap jual beli, tapi yang dapat pahala hanyalah yang sedekah itu. Yang beli memborong makanan 1000 porsi ini 1 juta lalu dibagi-bagi ke jamaah, itu yang dapat pahala. Kita hanya dapat untung dari jual beli bala-bala tadi. Apakah pengelola sedekah boleh memakan makanan yang disedekahkan jika ada sisa? Pengelola sedekah itu maksudnya si tukang bala-bala tadi gitu ya. Jadi umpamanya saya tukang bala-bala, ada yang pesan, Ustaz pesan 1000, nanti bagikan ke jamaah di Cipaganti, boleh. Jadi saya dapat 1 juta, ya, satu porsinya 1000, modalnya 500 ribu, jadi dapat untung 500 ribu. Dibagi, saya ngebaginya gitu ya. Nah, boleh gak saya makan dari sana gitu? Kalau saya jamaahnya, boleh. Boleh, ya. Karena dia sudah niatkan untuk konsumsi para jamaah, ya. Boleh. Kalau saya salah satu jamaah tetap di sana, boleh. Gimana kalau ustadznya? Boleh juga. Ustadznya jamaah juga. Tapi saya tidak makan bala-bala. Namanya juga gorengan, goreng ya tete. Jadi boleh kalau dia ngambil dan ikut makan asal dia jamaah ya, seperti itu. Ya cukup sampai di sini saja. Insyaallah kita akan lanjutkan lagi di masa yang akan datang. Allahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.